من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita sudah menyelesaikan kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu kaidah yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mukirruna bitauhidir rububiyah, mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, menghidupkan, memberi rizki, dan juga yang lain dari perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi keyakinan yang seperti itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Mereka tidak dianggap sebagai muslimin, akan tetapi tetap mereka ini dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagai orang-orang kufar yang diperangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka yang berikutnya, yaitu kaidah yang berikutnya yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya ini adalah kata beliau, qala rahimahullah, al-qa'idatu tsaniyatu, kaidah yang kedua kata beliau, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Kaidah yang kedua kata beliau, annahum yaqulun, mereka menyatakan, itu orang-orang musyrik, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menyatakan, ma da'awnahum, tidaklah kami berdoa kepada mereka, tidaklah kami beribadah kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim, dan menghadapkan diri kami kepada mereka, kami mempersembahkan kepada mereka berbagai macam peribadatan-peribadatan, itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah kami melakukan hal tersebut illa li talabil qurbah wasyafa'ah, kecuali dalam rangka untuk mencari al-qurbah, yaitu kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wasyafa'ah, dan juga mendapatkan syafa'at dari mereka nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang kedua yang disebutkan oleh beliau yang menjelaskan kepada kita bahwasanya peribadatan mereka orang-orang musyrik, peribadatan yang mereka ketika mereka melakukan berbagai macam ibadah-ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang diinginkan adalah dua perkara sebenarnya oleh mereka. Itu dua perkara. Yang pertama adalah talabul qurbah, itu untuk mencari kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Mereka meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan yang disembah oleh mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala ini mampu untuk mendekatkan mereka, yaitu mendekatkan para penyembahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga mereka nanti akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka tidak langsung beribadah secara istiqlal kepada berhala-berhala yang mereka ibadahi. Akan tetapi, sesembahan-sesembahan tersebut dijadikan sebagai sebab diyakini oleh mereka, sesembahan-sesembahan tersebut bisa mendekatkan para penyembahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mau menyembelih, bernadar, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya kepada berhala-berhala mereka. Itu tujuannya adalah untuk mencari kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini anggapan mereka. Keyakinan mereka, orang-orang musyrik. Itu salah satu dari keyakinan yang disebutkan oleh beliau di sini. Kemudian yang kedua adalah, yaitu mereka mencari syafa'ah. Itu mencari syafa'ah, mencari pembelaan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka meyakini, berhala-berhala yang mereka ibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini diyakini oleh mereka orang-orang musyrik, mereka ini akan memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Akan memberikan syafaat untuk mereka nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka dijadikan sebagai perantara untuk mengantarkan hajat-hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan as-syafa'ah adalah makna at-tawassut lil ghair, yaitu menjadi perantara bagi orang lain. Sehingga berhala tersebut ini dianggap oleh mereka sebagai perantara mereka. Perantara-perantara mereka yang akan menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka. Tujuannya orang-orang musyrik ketika menyembah berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Imma talabul qurbah, untuk mencari kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah mengharapkan syafaat dari berhala-berhala tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya semua ini, baik talabul qurbah ataukah talabul syafa'ah, ini adalah merupakan amalan-amalan kesyirikan. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk kesyirikan yang ada di alam ini. Yaitu mereka menjadikan berhala-berhala ataukah sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai tempat untuk mencari kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah tempat untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini. Adapun kesyirikan yang lainnya, yang itu juga merupakan masih ada, yaitu kesyirikan menyembah matahari, bintang, dan juga yang lainnya, ataukah berhala-berhala yang lainnya, semata-mata beribadah kepada mereka. Kata beliau menjelaskan di sini, fadalilul qurbati qauluhu ta'ala, dan dalil tentang al-qurbah, dalil qurbah yaitu maksudnya dalil bahwasanya orang-orang musyrik ketika beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di antara tujuannya adalah untuk mencari kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar, itu ayat yang ketiga. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai awliya, itu sebagai sesembahan-sesembahan wali-wali mereka, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Mereka menyatakan, itu orang-orang yang beribadah, yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menyatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka, kepada berhala-berhala kami, kepada wali-wali kami tersebut, kecuali dalam rangka agar berhala-berhala tersebut mendekatkan diri-diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Ini tujuan mereka. Diungkapkan sendiri oleh orang-orang musyrik. Bahwasanya tujuan mereka ketika beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dianggapnya berhala-berhala mereka, sesembahan-sembahan mereka mampu untuk mendekatkan para penyembahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan mereka. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumi di antara mereka pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan padanya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kadzibun kafar, itu pendusta dan juga kafir, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalil ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka orang-orang musyrik di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tujuannya adalah talabul qurbah, yaitu untuk mencari kedekatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan mendekatkan kepada Allah? Itu berhala-berhala mereka menurut akidahnya orang-orang musyrik. Kemudian kata beliau, وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dan dalil tentang syafaat, itu dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka ketika beribadah kepada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah untuk mencari syafa'ah, itu talabus syafa'ah, itu mencari wusata, itu perantara yang mengantarai mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan mengantarkan hajat-hajat mereka kepada Allah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَيَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dan mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat ataukah mencegah madarat dari mereka, وَلَا يَنْفَعُهُمْ, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ini diakui oleh mereka. Diakui oleh orang-orang musyrik, sesembahan-sembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa memberikan manfaat dan juga mencegah madarat. Wayakulun, dan mereka menyatakan, haulai, mereka ini, itu berhala-berhala mereka, sesembahan-sembahan mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh mereka orang-orang musyrik, haulai syufa'auna indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka sendiri juga yang menyatakan bahwasanya mereka ketika beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan mereka adalah untuk mencari as-syafa'ah. Itu mereka dijadikan sebagai wusata, perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghantarkan hajat-hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah al-muqarrabun, kata mereka, itu orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau memintanya kepada mereka, dan mereka akan menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih cepat menurut mereka, karena mereka sudah dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua dalil yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik tujuannya di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah imma talabus syafa'ah ataukah talabul qurbah. Kemudian kata beliau di sini menjelaskan, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, was syafa'atu syafa'atani, dan yang namanya syafa'at itu ada dua macam, itu syafa'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataukah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada dua macam, kata beliau, ada dua macam. Yang pertama adalah syafa'atun manfiyatun, syafa'at yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam Al-Quran. Dan yang kedua adalah wa syafa'atun musbatatun, syafa'at yang musbatah, yaitu yang ditetapkan, yang diakui kebenarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua jenis syafa'at yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, ataukah di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada syafaat yang bentuknya manfiyah, itu yang dinafikan, yang dianggap batil syafaat tersebut. Ada juga syafaat yang musbatatah atau musbatah, yaitu syafaat yang dibenarkan, yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau merinci di sini, menjelaskan masing-masing dari dua syafaat tersebut. Fasyafa'atul manfiyatu, maka syafaat yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dianggap batil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kata beliau, ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yakdiru alaihi illallahu subhanahu wa ta'ala. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syafaat yang diminta dicari kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seperti syafaatnya orang-orang musyrik tadi. Meminta syafaat kepada berhala-berhala mereka. Bukan memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun memintanya adalah kepada berhala-berhala mereka. Maka syafaat yang seperti ini adalah merupakan syafaat yang manfiyah. Karena diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fima la yakdiru alaihi illallah. Itu pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seperti syafaat yang terjadi nanti di akhirat. Itu syafaat yang akan terjadi di akhirat. Semuanya sebenarnya tidak ada yang mampu untuk memberikan syafaat tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala hendak memuliakan sebagian dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada mereka untuk memberikan as-syafa'ah. Namun pada asalnya syafaat tersebut adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kata beliau, wad-dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil tentang jenis syafaat yang pertama, itu adanya syafaat yang ditepis, yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-254, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, berfirman di sini, wahai orang-orang yang beriman, infakanlah mimma razaqnakum, dari apa yang kami telah memberikan rezeki kepada kalian, infakanlah harta tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, min qabli ayya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, infakanlah harta tersebut, rezeki tersebut, sebelum datang suatu hari, di mana hari tersebut, la bay'un fihi, tidak bermanfaat di hari tersebut, bay'un, itu jual beli, wala khullah, demikian pula khullah, kedekatan, kasih sayang dan juga yang lainnya, wala syafa'ah, demikian pula tidak akan bermanfaat pada hari tersebut syafa'ah. Di sini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adanya syafa'at yang tidak berguna, syafa'at yang tidak bermanfaat bagi orang yang akan diberikan syafa'at. Maka syafa'at yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semacam ini, itu yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka maknanya adalah seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Itu syafa'at yang diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kafiruna humud zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Itu mendzalimi diri mereka dengan berbuat syirik kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka disebut sebagai zalim. Namun zulum di sini adalah kekafiran yang dimaukan. Ini jenis syafaat yang pertama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat manfiyah. Kemudian kata beliau, wasyafa'atul musbatatu hiya, dan syafaat yang musbatatu, itu syafaat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah hiya allati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syafaat yang diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syafaat yang diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syafaat yang memang ditetapkan dan dianggap sah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hendak memuliakan beberapa hambanya sehingga mereka mendapatkan izin untuk mendapatkan ataukah untuk bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh mereka. Maka di sini dikatakan oleh beliau terkait dengan hal tersebut, yaitu kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wasyafi'u mukramun bisyafa'ati. Maka yang memberikan syafaat itu orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, ini mukramun bisyafa'ah. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian syafaatnya tersebut, itu dengan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Maka tentunya orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, ini adalah orang tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal masfu'u lahu huwa man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'dal idzni. Sementara yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat ataukah dari Allah Subhanahu wa taala adalah huwa man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu ba'dal idzni. Adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya dan juga amalannya. Ini orang yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang memberikan syafaat dari izin Allah Subhanahu wa taala. Wa amalahu, dan juga orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Ba'dal idzni, itu setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini beliau rahimahullah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya yang namanya syafaat ini akan terjadi jika terpenuhi dua persyaratan. Yaitu jika terpenuhi dua persyaratan, syarat yang pertama adalah yang memberikan syafaat tersebut mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan syafaat ini mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau tadi menyatakan ba'dal idzni, itu setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang memberikan syafaat ini mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah terkait dengan orang yang diberikan syafaat. Orang yang akan mendapatkan syafaat itu siapa? Dikatakan oleh beliau bahwasanya orang yang akan mendapatkan syafaat dipersyaratkan itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya dan juga amalannya. Siapa mereka ini? Orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya dan juga amalannya, tentunya bukan orang-orang kufar dan juga orang-orang musyrik. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya dan juga amalannya adalah al-muwahhidin, itu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di dalam ibadahnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atika?" Siapakah manusia yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatnya engkau ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, yang dia ikhlas dari lubuk hatinya. Ini orang yang bertauhid. Ketika mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas, itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ini, dari penjelasan beliau seperti yang sudah disebutkan tadi, menunjukkan kepada kita bahwasanya syafaat yang dianggap oleh orang-orang musyrik, yang dianggap oleh orang-orang kufar akan diberikan oleh berhala-berhala mereka, ini sangat jelas bahwasanya syafaat-syafaat tersebut adalah merupakan syafaat yang batil. Karena tidak terpenuhi padanya dua persyaratan tadi. Yaitu yang memberikan syafaat ini tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala karena berhala-berhala mereka. Kemudian yang diberikan syafaat, yang akan mendapatkan syafaat itu bukan termasuk dari orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini matan yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau menutup di sini, kama qala ta'ala, Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Ini untuk persyaratan izin, yaitu persyaratan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asy-syafi, orang yang akan memberikan syafaat itu akan bisa memberikan syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti akan disebutkan oleh penasara, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memberikan syafaat, beliau meminta izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala terus-menerus sujud yang lama sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, irfa ra'sa wa kul tusma wasfa tusaffa, angkat kepalamu, kata Allah Subhanahu wa taala, bangkitlah dari sujudmu, wa kul tusma, berkatalah, niscaya ucapanmu ini akan didengar, wasfa tusaffa, dan berikanlah syafaat, maka syafaatmu ini akan diterima. Ini izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya syafaat ini datangnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada syarah yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau di sini, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, al-qa'idatu tsaniyah, qa'idah yang kedua, kata beliau, annal musyrikin alladziina sammahumullahu musyrikin wa hakama 'alaihim bil khuludi fin nar lam yusyriku fir rububiyyah. Kata beliau bahwasanya orang-orang musyrik yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musyrikin, itu dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dengan sebutan al-musyrikin, dan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka kekal di dalam neraka, mereka ini, kata beliau, lam yusyriku fir rububiyyah, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masalah rububiyah sudah kita dapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa innama asyraku fil uluhiyah, akan tetapi mereka ini syiriknya adalah menyekutukannya Allah Subhanahu wa taala fil uluhiyah, itu dalam masalah uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan berbagai macam bentuk ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan mereka, kesyirikan orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fahum la yakuluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma Allah. Mereka tidak menyatakan bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka ini mampu mampu untuk mencipta dan memberikan rizki bersama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyatakan demikian. Justru yang dinyatakan oleh mereka yang memberikan rizki, yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yanfa'una aw yadurrun aw yudabbiruna ma Allah. Dan juga mereka tidak menyatakan bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka ini yanfa'un, bisa memberikan manfaat, aw yadurrun, ataukah bisa memberikan madarat, ataukah bisa mencegah madarat. Aw yudabbiruna ma Allah. Dan juga mereka tidak menyatakan sesembahan-sembahan mereka ini mampu mengatur alam semesta ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka tidak menyatakan. Terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mereka yakini semuanya yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa innamattakhaduhum syufa'a. Hanya saja, kata beliau, mereka menjadikan sesembahan-sembahan mereka tersebut sebagai syufa'a, itu sebagai pemberi syafaat mereka, itu wusata, sebagai perantara-perantara mereka yang mengantarkan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala anhum, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang mereka, yaitu tentang apa yang disebutkan oleh beliau tadi, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Dan mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka dan juga tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka menyatakan mereka ini, berhala-berhala kami, sesembahan kami ini adalah sufa'auna indallah. Itu yang akan memberikan syafaat kepada kami nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka menjadikan sesembahan-sembahan tersebut sebagai sufa'a. Itu sebagai wusata perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan di sini menyatakan, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum hum mu'tarifuna bihada. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyatakan, sesembahan yang tidak bisa memberikan madarat dan juga manfaat kepada mereka, hum mu'tarifuna bihada. Kata beliau, mereka ini mengakui yang demikian. Bahwasanya berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi, ini tidak mampu untuk memberikan manfaat dan juga madarat. Ini diyakini oleh mereka. Namun kenapa mereka tetap beribadah kepada mereka? Yaitu dikatakan oleh beliau, innahum la yanfa'una wa la yadurrun, wa innamattakhaduhum syufa'a. Sesungguhnya mereka tidak mampu memberikan manfaat dan juga madarat, hanya saja mereka menjadikan berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka, sebagai syufa'a. Itu sebagai syufa'a. Apa itu syufa'a? Ya'ni wusata'a indallahi fi qada'i hawa'ijihim. Yaitu sebagai perantara-perantara di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Itu mereka butuh apa? Meminta kepada berhala tersebut supaya berhala tersebut menyampaikan hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh rizki, butuh ini, butuh itu, butuh keselamatan dan juga yang lainnya. Mereka menyampaikannya kepada berhala-berhala tersebut yang harapan mereka, berhala tersebut akan menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menyampaikan hajat-hajat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka. Akidahnya orang-orang musyrik seperti itu. Yadbahuna lahum wa yanduruna lahum la li annahum yakhluquna aw yarzuqun aw yanfa'una aw yadurrun fi i'tiqadihim. Kata beliau, mereka menyembelih, itu melakukan penyembelihan untuk sesembahan-sembahan mereka. Ataukah bernadar untuk mereka? Bukan dikarenakan berhala-berhala mereka, sesembahan mereka ini mampu mencipta, ataukah memberikan rizki, memberikan manfaat, ataukah memberikan madarat untuk mereka, fi i'tiqadihim, pada keyakinan mereka. Bukan ini yang diyakini. Bukan ini yang diyakini bahwasanya mereka sesembahannya mampu mencipta, memberikan rizki, memberikan manfaat dan juga madarat. Bukan. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah. Akan tetapi yang diyakini oleh mereka dikarenakan sesembahan-sesembahan tersebut ini yatawassatuna lahum indallah, menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dijadikannya mereka sebagai perantara mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasfa'una indallah, dan memberikan syafaat nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi akidatul musyrikin. Inilah akidahnya orang-orang musyrik. Itu ketika mereka menyembelih, bernadar, dan juga melakukan berbagai macam ibadah kepada berhala-berhala mereka dikarenakan keyakinan ini. Itu karena berhala-berhala mereka yatawassatuna lahum indallah wa yasfa'una indallah. Mereka mampu menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mampu memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidahnya orang-orang musyrik, atau orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, kalau kita memperhatikan keadaan mereka, keadaan orang-orang musyrik yang seperti ini yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatannya kepada berhala-berhala mereka, kalau kita memperhatikan keadaan mereka, kemudian kita samakan dengan sebagian orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesyirikan orang-orang terdahulu dengan kesyirikan pada zaman sekarang ini tidak jauh berbeda. Alasannya masih sama. Alasan yang digunakan orang-orang dahulu ternyata juga digunakan oleh orang-orang pada zaman sekarang ketika mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata beliau di sini menyatakan, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menyatakan, Wa anta lamma tunakisul ana kuburiyan minal kuburiyin yakulu hadal maqalata sawa'an bisawa'in. Kata beliau, dan engkau jika melakukan nikos, itu perdebatan, dialog dengan mereka, melakukan dialog kepada salah satu dari kuburiyin, itu orang yang mengagungkan kuburan, kuburannya orang-orang soleh, ataukah kuburannya para nabi, ataukah siapa yang dianggap itu memiliki karamah menurut mereka, niscaya jika engkau melakukan dialog dengan mereka, orang musyrik tersebut ataukah kuburiyun tersebut, yaqulu hadzal maqalata sawa'an bisawa'in, niscaya kuburiyun tersebut akan menyatakan pernyataan yang seperti ini sama persis, kata beliau, menyatakan alasan yang sama seperti yang dinyatakan oleh orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan dia katakan? Yaqul, dia akan menyatakan kuburiyun tersebut itu orang yang mengagungkan kuburan. Dia akan menyatakan ana adri anna hadzal waliya aw hadzal rajul as-saliha la yadurru wa la yanfa walakin huwa rajulun salihun wa uridu minhu as-syafa'ata li 'indallah. Kata dia, saya mengetahui bahwasanya wali ini, itu yang ada dalam kuburan, ataukah orang saleh ini, dia itu sebenarnya tidak mampu untuk memberikan madarat dan juga tidak mampu untuk memberikan manfaat. Akan tetapi dia adalah orang yang soleh. Dan saya meminta dari orang tersebut, dari orang soleh tadi, as-syafa'ata li indallah, untuk memberikan syafaat kepadaku di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sama enggak ini? Sama persis. Sama persis. Ternyata ketika dia mengagungkan kuburan, kuburannya orang-orang soleh, para nabi dan juga para rasul ataukah yang lainnya, ternyata tujuannya adalah talabus syafa'ah, mencari syafa'at. Yaitu menjadikan kuburan tersebut, kuburannya orang saleh, sebagai perantara yang mengantarkan hajat-hajat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang kuburiyun pada zaman sekarang ini, seperti yang dinyatakan oleh beliau. Akan menyatakan hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh orang-orang musyrik. Mana'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Ha'ulai syufa'una indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat-syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alasannya sama persis. Meyakini sesembahannya tidak mampu memberikan manfaat dan juga madarat. Akan tetapi yang dicari adalah as-syafa'ah dari wali tersebut yang ada di dalam kuburan. Nah, ini kalau kita membandingkan keadaan orang-orang musyrik pada zaman dahulu dengan al-kuburiyin pada zaman sekarang. Kita mendapati kondisinya sama persis. Sehingga dengan kaidah ini kita mengetahui siapa sebenarnya orang-orang musyrik yang ada pada zaman sekarang dan siapa orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Ternyata sama persis, kata beliau. Wallahu ta'ala bisawab, ini mungkin yang bisa kita pelajari. Adapun yang tersisa insyaallah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang binillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.